أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. والله أعلم بمراد إنما يريد الشيطان وأن قصد ngarepakeun sapa setan ayo keingin tanibakeun ya setan bainakum ing dalem antara dan serakabe al-adawata ing permusuhan ing perpaduan wal bagoalan bendu lan kebenduan lan kebencian pil khomri dalam sebab ngumbes sajeng wal maisir lan sebab judi. Idza ataitumuhuma katatkala nekani siraka bengkarana khomri wal maisir lima yasulu fihi matna barangkang hasil yang main dalam karana khomri wal maisir minusyari wal pitan sakinya tane saking kalaan lan pirang-pirang fitnah. Wa yasuddakum lan yajaya syaitan kuming siraka babil isyogali bima kalawan katungkul kalawan karone khomri lan maisiran zikrillah saking zikiring Allah saking elingi Allah wa anu sholat lan saking sholat khusuh anang tukun ya Allah aing sholat bidhiki kalawan dan tutur ta'ziman lah kena arah-arah ngagungkan lah kadua sholat. Fahal antum muntahun wa gana da'ud awi siraka baiku kang narima kacegah kabe anit sani ima saking nekani karone khomri lan maisir kain da'ud tegese narima kacegah siraka baik. Wa ati'u Allah wa ati'u Rasul wa ahdharu fa in tawallaitum fa'alamu annama ala rasulina al-balagh fa'alamu annama ala rasulina al-balagh al-mubin. Allahu alamu bimaradi wa ati'u Allah alam pada ta'at siraka baik Allah wa ati'u Rasul alam pada ta'at siraka baik Rasul adharulan pada wadi siraka baik al-ma'asi aing birang-birang masyarakat fa'in tawalaitu maka lamun mengu siraka baik anu ta'ati sakin ta'at fa'alamu maka pada waru siraka baik annama aing pastini ala rasulina ikut tetap ingatasa rasul ing sunagung al-balagul mubin utah neka akan kang nyata ail iblagul bayin utegas neka akan kang nyata wa jaza fa jaza hukum alaina maka utawi ngabalas siraka baikku tetap ingatasa isun agung alaina ikut tetap ingatasa isun agung. Urang nuluykeun ayat tina ayat nu pohara jasa nu ayat tersebut di luhur khitab ka para mukminin ya ayyuhalladzina amanu wahai jelema nu ariman innamal khamru pastina ari nginum arak nu ngamabokeun nu nutupan kana akal ngawalah wahweuleuhkeun kana diri seserian sorangan senyum sorangan ngabudah sungutna mata beureum molotot Tepuguh pikiran anak ngalayang aya keboreuneuh pajar pamajikan anak tumpakan kunyana kos kitu nu mabok mah bolon puguh jelema sehat-sehat di edan-edan ku sorangan anak tengkal jauh pajar bebenena tangkepan kunyana kadeuleuna ku urang jariji aing maneuleuna eta Khomru. Sedengkeun ayeuna mah di Indonesia teh geus jadi Amerika. Mabok teh jadi ngetren di kalangan anak muda mah naudzubillah min. Baheula mah kalangan anak muda kuari mah geus merabah ka para pejabat. Inggris lamun negara urang pake ulin mararabok pejabat teh Gusti Allah nu. Nyawan bae cenah teh kiai dupan baheula lurah tiba heula mararabok nyekelan botol kadeuleu ku masyarakat bari nonton orkes baheula lain kuari kuari mah teu pati baheula ieu mah tapi masyarakat neuleuh lurahna mabok ge araraman bae barariasa bae geus aya atuh kararitu sabaraha tentara nu mabok dihareupeun masyarakat sabaraha polisi nu mabok dihareupeun masyarakat aju pejabat-pejabat ah cenah kieu mah bohong bohong aing bohong koran pan emang kieu maca koran numpuk koran urut di warung dibaca ku aing pangangguran urut bungkus tarasi di deuleu dibaca ternyata dokter sedang mengecek pemda kumaha coba eta pegawai-pegawai apakah air seninya terjangkit ternyata ada sekian persen jadi koran teman ukos gitu mah salah aing salah koran bener aing bener koran nu jelas bener gitu bae pokona mah pan cenah ngabenerkeun negara teu ejreg mun ejreg nyana negara ejreg gitu bae pokona mah insyaallah pas gitulah ieu mabok nang Yahudi ngasupkeun kristenisasi di Indonesia teu jalan angel jeung nyana lain deui jeung di negara-negara lain tetep bae beringas bae di Indonesia mah can wayah dibombardir ku aing cek Amerika antaran masih kena teger pemikiranana ah diasupan minuman teh kuat masyaallah anak muda geus rusak pikiranana. Juga rima ustad-ustad yang ngarinum arak ustad ustad nanginum bir ustad insyaallah encana ika kiai maka karaka ustad doang ustad numana ke ustad anu tatarina lain lain masantren ustad ke ngan julukan doang iya anu tatarina masantren mawalekin wuih itu nulu naga yang kergetin bangsa tipa santren ya mantu tarina teh sakolah aja di ustad-ustad anu lebaran nerbolah gitu kira-kira teh aja da ulah kitu kiai lantaran di dieu loba nerbo atuh bukan sahaja jejena kiai nu tasawuf ge perbo aing lain ka kiai nu tasawuf kasihan nu di dieu sakitu baiknya emang salah ente itu salah kurang bener doang aduh nu biasa nasa salaman lebaran lantaran perbombung lah mal kacilongok kena ngomal silaturahmi ente ta asal itu silaturahmi baik lebaran nerbo emang kiai greget ente ta urusannya najing Allah jing aing greget ente ta urusannya najing Allah tu tegerget saya tiketik aja. Besi pajar kula gerget kanu lebaran perbo atu adik kula gede Jogja lebaran anak tetanggana tu punya anak mante. Atu japer bo atu masalah guru kula di Garut japer bo atu banyak kula gerget atu ente jasa dulur kula tadi kawaron atu rebo yang nama masalah. Oh masalah tegerget tu nama atu biasa bae. Gereget hentu sama sekali hentu Aduh Gusti Allah, pajar gerget tenten lah orang dari gerget. Masing-masing beta urusannya aja dengan Allah. Gitu teteh. Masya Allah, ieu keur cerita kuari ieu minuman merajalela luar biasa. Dua maisir judi. Urang mah teu nyaho lah perjudian kelas kakap di luhur, teu nyaho. Ieu mah dihandap bae main bola bae Ki Haji jeung Ki Haji, tarohan tolol. Main bola di TV taruhan. Deres sama nureuneuh. Nureuneuh pake taruhan. Ayo cek si lalaki teh awal wes. Tapi ulah nanya ka bidan nu ngawes ge. Hayu taruhan kos kitu bae taruhan. Masyaallah. Masyaallah. Jadi judi teh geus datang ka handap jasa. Ya Allah, ya Rabbi. Mana deui wal ansab? Arja-arja jeung patung-patung mana deui wal azlam? Duh, masyaallah. Ngundi-ngundi nasib melalui panah khususna umumna jeung naon bae. Supaya nasib bagus diundi eta nu kasih supaya hayang teula kaluarna arisan teh coba kumaha koclok-koclok ngundi teteh ngaranna atu haram azlam teteh geus kitu kumaha-kumaha ge haram supaya hayang teula abeh nasib bagus ka Mekah taun ieu lantaran ieu teh kitu naon aya 20-an ieu teh arisan haji. Undi we atuh undi sok deuk kumaha dikocok apakah hendek make panah atuh azlam teteh haram. Ih masih ya Allah ya Rabbi azal ngundi azal supaya nasi bagus jadi undi kumaha bae cara ngundi nama atuh haram. Coba diutang hitung ye coba diutang hitung supaya usaha ye bagus ayo coba. Ari baheula mah sangaran anu tulis ye so aju diasupkeun kana panah aju panahna ditarik jangan usah ditarik dilempeng mun kena kanu dimaksud bagus berarti teteh-teteh kos kitu azlam ngaran azlam teteh. Lah kos kitu mah hese cenah kiai ieu bae ye tulis di dieuna teh kaju diputerkeun rolet teh ngaranna atuh. Eta kos kitu azlam kan. Aduh Masya Allah. Eta atuh sarwa bae dikoclok teu beunah ulah Masya Allah. Teh eta rijsum min amalis syaitan. Bahasa nagari rijsun kokotor najis min amali syaitan antak fajtanibuh jauhan ku anjeun eta teh min amali minum min amali syaitan judi min amali syaitan patung min amali syaitan ngundi nasib azlam ngaranna min amali syaitan kamari tah kuari mah deuk nyaritakeun karakterna, karakter setan, tipe setan, tipikal setan. Jadi setan teh boga karakter. Jelema ge kan boga karakter masing-masing. Aya nu karakterna teh ieu teh hayangna teh ngwiridan bae. Aya nu karakterna teh hayang salat bae, karakter baragus sama teh. Aya karakter teh nya nama berpikir bae, jujur bae, karakter bagus. Aya karakter teh deuk nipu bae. Tileuleutik neuk nipu bae nya nama teh. Karakter teh kos kitu teh tipikal. Aya karakterna teh nya teh mah mangiceupan ka awewe bae, bangenan jasa teu kudu make pulat pelet kana mah. Eta karakter teh kos kitu ngaranna teh karakter. Nah, jeung deui aya anu karakterna teh hayangna teh judi bae, tileuleutik bae koplok menangan bae. Eta karakter teh. Karakter hoki teh. Eta berkarakter aya karakter teh politik, tileuleutik teh aya karakter teh ieu teh berekonomi, aya karakter teh berbudaya. Tilaleutikna teh eta dideuleuh karakterna. Budak ge budak. Ti SD keneh geus kadeuleuh karakterna teh. Lamun ku urang ditanya, 2x2 sabaraha? 4. Bener aye embe buntutna aya sabaraha? 3. Ah karakterna lain deh bodoh ye budak ge. Embe 3 buntutna. Oh iya angel kamu ngitung ye kos kieu mah ye. Budak teh budak teh eta tileuleutik kurang ditanya terus aya anu nyanyi bae ugal igel oh berarti karakterna ieu kana budaya ieu budak ieu teh aya anu kitu kuna nu eulis bae dan lain sebagainya geus karakter eta karakter-karakter lain eta kos kitu tah aya tileuleutik teh kanyahoan tipikal-tipikal teh kanyahoan Numantak potensi-potensi nu aya di budak teh ya, ta eta nu kudu dipupuk mah. Potensi nu aya di budak pupuk. Mun ieu budak teh ieu politikna rada bagus, kajawan ku bisa politikanya duit bapana laleungitan bae. Lain politik mah atuh maling. Heuh bisaan malingna. Kajawan tileuleutik teh. Masya Allah, ta eta tileuleutik teh geus kajawan. Mentak lingkungan teh ngadidik dirina bakalna. Lamun bapana ahli politik, indungna teh politikus sarua bae, lahirlah budak kadeuleuh kurang ringkak-ringkakna teh. Bu, macaan kelas-kelas internasional, macaan sejarah dan lain sebagainya. Ieu budak watekna kajengku kumaha ge kana berpolitik. Didik ku urang supaya jadi bener-bener ahli politik yang nangtungkeun jeung nganjeurkeun nagara. Lantaran negara dipimpin ku politikus-politikus bok-bok sugan dai anak urang ye rada bagus ye politikus jadi politikna teh tenden di lingkungan anu berpolitik sakolakeun mengarah ka dinya jang naon ye pengganti Bung Karno kitu atuh bah dileletikna ye budak teh macaan Al-Qur'an bae hadis bae tanyana-nanyana teh bangsa rurukunan bae kitu dan syarat oh ieu berarti budak ka agama ye keagama ceng tanya iya mun geus sekolah deuk ka mana ieu mondok ulama lah sekolah mah henteu ulama deuk mondok bae emang kunaon gitu loba berkat atuh beres ieu bae di mondokna yang berkat doang ieu budak ge atuh beres sih kos kieu bae eta lempengkeun ku urang lempengkeun sia atuh di mondok mah mondok mah teu ular sok kacau ambonna ah kudu kumaha tuh lempengkeun didik di pondok pesantren sok jadi ulah naon kitu ngaranna ngahalangan arus tentang arus ulah nantara eta teh ku Gusti Allah geus dibere karakter-karakter eta manusia teh kos kitu karakterna anak urang ya anak urang anu ditanya teh si awewe atuh teu kudu ditanya di deuleuh bae anu resepna teh ka santri mun awewe teh aya anu resepna teh ieu teh kana bangsa pungplepeng pleh bae aya anu resepna teh ka pejabat eta anak teh eta di deuleuh ku urang eta teh ulah ditentang arusna sanajan dikawinkeun ka pejabat pilihlah pejabat anu jujur gitu mun eueuh di Indonesia ka mesro ka ditu ka mesro sugana ya we amis di jero mah eta teh karakter teu bisa ditentang arusna sebab nya teh bakalna kitu lemah lamun ditentang teh lemah mun anak urang karakterna bangunna kori ye budak lantaran di kamar cai ge ye budak narik wae di kamar cai ieu budak narik bae auzu mani ngebeten-beten ah urang budak ieu kori ieu jadi hukuman ge tah kurang ge apa hayu asal nu bener bae supaya ka dituna deuk sa nu neruskeun atuh tajwid qiraat teh nah tapi jang lain boga pikiran supaya jadi juara internasional lain jang ngoboran minimal sakampungnyana sakabupaten atau naon kitu ngarasa desa sakecamatan supaya rarapih yeuh makharijul hurufna tajwidna jadi nulurus tak eta karakter ngarana ya tipe-tipe nah kuari mah deuk nyaritakeun karakter syaiton setan teh boga karakter ta ieu karakterna ieu innama yuridu syaitanu ayyuki'a bainakumul adawata wal bagdha innama tayalian pasti berarti yuridu mengharapkan asyaitanu munculkeun setan, nimbulkeun setan, ayukia ngabuktikeun bainakum di antara aranjeun kabe al adawatakan mumusuhan wal bagdoa jeung bebenduan kebencian karakter setan mahorenganan imimiti dijieun datang ka kuarinya na mah deuk nimbulkeun jeung ngamunculkeun adawah jeung bagdo. Masya Allah, setan mah kos kitu bae eta mah deuk ngadu-ngadukeun bae kiai jeung kiai supaya ngadu, ustad jeung ustad supaya ngadu, jeung supaya bendu lurah jeung lurah, pejabat jeung pejabat, pemerintah jeung pemerintah, geus beres ngararadu kepala jeung kepala, kuari mah supaya ngadu antara pejabat jeung rakyat, ngadu di dinya. Ya Allah, setan mah kos kitu bae, moal aya benerna setan mah. Pokona mah karakter setan teh timimiti dijieun datang ka kuari, datang ka kiamat, nyana mah ayu kiam bainakumul adawa tawal bag. Assalamualaikum, salam. Kiai, ye ndek lebaran penaon? Wae Salasa. Di mana dasar ngitung aing mah boga keyakinan. Aju. Ngajakan ka beuteung ngajak aing mah, ngabejakeun doang, milu hayu teu kajeung. Aing mah aing bae lantaran ngaji. Geus percaya ka ilmu na ngadekeman teh tanang ngaji ngilu los teu percaya los teu masalah. Lain cenah kiai anu mah parewa atuh kaaja pan cenah kiai mah bisa kos kiai memang kiai itu mah sok ngomongkeun kiai we jurig da nu datang teh teh jurig setan eta teh teh teh nyana teh keur kaasupan setan sebab nyana nu ngadu-ngadu ada watawal bag gitu teteh. Masya Allah, nempel ka jelema setan mah teu ngabungkeul atuh mun ngabungkeul mah teu kurang teu nyaho si aing geus belajar di Bogor naon ngurusan taleus mun ka deuleus setan atuh loba nu gelut teu ka deuleus nempel tek kos kitu tah jadi diadu-adukeun adawa tawal bagdo. Masya Allah, eta ra karakter setan kos kitu. Tak nempel di partai Golkar, nempel di kadie di PDI, ngadu Golkar jeung PDI, teh kotre. Ribut adawah wal bagdo, partai Golkar jeung PDI ribut adawah tawal bagdo. Tentu boro-boro eta urusan partai, urusan pasantren bege ribut. Kiai jeung kiai ribut. Ya Allah. Mandeke macam-macam ke lebaran kamari mah. Kiai panaon lebaran? Salasa. Geus kula ge deuk nuturkeun kiai mangga. Aya jelema nu teu wau. Teu wau tapi ngaji ka dieu. Kiai lebaran panaon? Salasa. Geus urang salasa. Pokona mah urang ngajina ge di kiai. Kukumaha ge kiai? Pokona mah nuturkeun. Geus aya jana mah salasa mah geus pokona mah. Urang lembur dek salasa dek rebab pokoknya mah salasa bae. Geus nuturkeun kiai. Beres. Aya nu kieu. Ai kiai Cilongok bae naon? Saha lebaran salasa urang merebo. Pan kunaon kitu? Pokona rebo. Lamun kiai si Cilongok rebo, salasa urang mah. Kitu bae pokona mah. Wana ieu malakur bae jeung Ki Cilongok geus pokona mah. Mun nyana serbo aing salasa, mun nyana salasa aing rebo. Jurig da kos kitu. Sanajan udeng-udengna gede jurig da teh nu kos kitu. Beneran aing mah lain lalaga. Ja salasa jeung rebo mah pada-pada boga patokan. Ulah silih salahkeun ulah. Sebab teh mah boga kayakinan jeung boga ilmu masing-masing. Tah nu kos kitu nu salah mah tah. Aing Ki Cilongok pe naon? Salasa rebo aing mah. Bejakeun ka masyarakat rebo. Lamun kiai Cilongok kerbo, salasa. Urget jasa cenah aing mah ka Kiai Cilongok. Eta kajenting udeng-udengna gede, jurig dan tunggu. Engke mah mun kapangi jeung Kiai kos kitu. Kiai jurig. Ji, rebo jeung salasa mah boga-boga patokan. Ulah silih omongkeun, kula ngomongkeun henteu. Ji atuh kula mah geus hisab ngaji baheulana sok besi endek nyaritakeun nanyakeun hisab atuh datang kula ngocomang di tukang bae tamping sakuai. Ji Itu sih ada kerbau atau lulus kan itu kerbau ruyat. Ngebener ruyat nak apa kudu kos gitu teteh ruyatmu asli nak dia nepiki tinggal di arah raji baik. Tinggal di arah raji apakah isbatnya kudu kos gitu teteh aji atau kitabna. Isbatnya kudu kos gitu bejakan ke pamarentah gitu apa lain. Lamun ayah anu ruyat ya lah di luar kalangannya nak kemudian henteu diterima apakah kudu kumaha teteh. Tanyakan coba ka kiai. Ruyat teh kudu kitu apa henteu pemerintah teh mun aya nu ruyat misalna aya nu neuleuh di dieu bebeja ka pamarentah teu ditarima neuleuh jasa aing mah limaan neuleuna ge haja teu ditarima de kumaha apakah kudu terus bae sidang sakumaha DPR kudu kitu apa henteu tinggal dibaca bae eta bae ya ulama jelema bong ilmuna tinggal coba disurahkeun dina kitab fikihna kudu kitu apa henteu coba ayo. Lamun emang kudu kitu nyieun deui kitabna. Tek-tek ceuli aing mun kudu kos kitu. Lain kudu kitu ja. Lain kudu kos kitu. Dipancen Kiai marah amat. Emang aing geus kapan waktu marah pugu. Boro-boro ka sia aing mah. Ka anak aing geus jiwir-jiwir bae. Ka anak mah. Teta kos kitu tah caritana. Geus nu salah nu bener. Nah, ini doang bener mah. Ah, cenah teh mah ego. Sekali-sekali lah ego lah. Ayo, lamun urang nyaritakeun omongan baheula ye, nyaritakeun aki-aki baheula, guru urang nu baheula. Guru urang nu baheula ye ahli-ahli, ahli-ahli hisab teh ngomong kieu ye, kolot urang guru urang. Coba ge tanyakeun ka kolot-kolot urang anu umurna geus 80 tahun ka ditu. Hari tanggal mah budak tanggal hiji kadeuleuna ku lauk tanggal dua kadeuleuna ku manuk mata sia momoal kadeuleu tanggal tilu kadeuleuna ku mengkeluk ku beungeut sia ta mengkeluk ngaranna ari ieu mah tanggal dua geus sagede kumaha ta nah mata nu poe rebo teh di deuleu hey, bang mana bulan mana wah susah makan kumaha sih. Mantap, geus bae berbagai keyakinan-keyakinan ulah silih omongkeun urang ulah kitu kapropakasi ku tangkorak setan ngaduhkeun akhirna geus kiai anu kiai anu kiai ngomongkeun geus pokona mah aing mah musuh jeung kiai anu mah eta gara-gara nyana tah iyalah innama yuridu syaitanu ayyuki abainakum wal adawata wal bagdo jeung sakola mah tu nu poe rebo hayu atuh boga keyakinan rebo nu boga salah sayu boga keyakinan salah sayu masalah geus ulah sok digede-gedekeun keur mana gara keur ajur kieu kiayina alala ajur deui geus ulah nanon teu jeung aing moal ka kacilongok jeung poe jeung lebaran rebo emang aya nu dicarekan ku aing jeung eueuh ngan udah tampiling doang aya teh jeueuh masyaallah teh ieu keterbatasan SDM urang teueuh masalah atawa urusan ibadah. Ai urusan salah sajeng robo di masalahkeun, ai anak nyana nu teu puasa teu di masalahkeun. Lebaran teu puasa henteu. Eta nu masalahkeun. Masyaallah aya nu ngoncian masjid bae. Ngadadak kiai meuli kunci. Pohara dirante tukang hareup, ulah bae salasa cek nyana teh. Aduh aing geus seuri we ye kos kararitu amat teh si kiai. Ya kula mah di masjid di dieu dibejakeun ka masyarakat beusi yakin ka hitungan kula ieu salasa. Beusi teu yakin beusi aya nu neuk lebaran perebo pake deui ieu masjid sebab lain nu kula nu Allah los. Atuh mantak lawan si kos kitu. Ya Allah ya Rabbi. Tah ieu tah hararese jasa tah hayang lempeng tah hayang lempeng tah lempeng hese jasa. Masyaallah. Fahara iyalah innama yuridu syaitanu ayyuki abainakumul adawata wal bagus tapi di dieu mah keur nyaritakeun fil khomri wal maisir sebab arak jeung judi ah iyalah setan teh kitu ayyuki al ayyuki abainakumul adawata wal lain di dinya bae ieu mah keur kabeneran turusna keur nyaritakeun khomri wal maisir. Nah kuari ditulis dituluykeun diteruskeun nyaritakeun karakter setan. Padahal di luar eta ge atuh kitu bae setan mah. Di luar khomri wal maisir ge kitu bae. Mendek wayahna kuari urang sapuk deui di lembur nu tadina perbo nu tadina pesalasa sah salaman deui ulah yang masalah tuh kumamun ka bawa paeh mah ustad teu nanya gara-gara lebaran beda bawa modar ku ustad coba eta kira-kira tuh aya nu kieu tapi aing geus sabeneran ajeuna mah ka Cilongok geus ngadenget ti mimiti ge puasa teh pesalasa dan pan aing teh ieu teh di kucuran dana bos aing mun kadenger bae pan beusi eueuh eta doang tah aing mempertahankan eta lumayan tah geus berak rebo bae bos ngamuk engke teu beres teh kiai tolol tah bos aya nu kieu bae ye pan urang mah muy deuleum muy kakasia muy di kecamatan ge hormati kakasia henteu pan aya kula mah jeung percayana ka Cilongok salah tu Cilongok mah Cilongok bae kakasia tah hormati tah pan muy nyana muy engke nyana diturunkeun geus tuturkeun kakasia bae geus cek mana ge kitu atuh geus lah jadi berarti ibadahna nuturkeun muy modar tas ya kayak di akhiratna. Ibadah mah lakos kitu. Ibadah mah lakos kitu, ibadah mah keyakinan. Kumaha lamun kieu ye? Hiji jelema kula mah ngan sakadar ngabahas doang. Hiji jelema belajar zikir di kiai anu, haju kiai anu poe Salasa, nyana poe Rebo. Moal menang paet putus di daerah botorekat bokos kitu. Putus bae geus. Moal jadi boro-boro jadi wali jadi solihin ge mus moal jasa. Sebab naon nyana dituntun yakin pan torekat mah lain nungtun ilmu pikih nungtun ilmu yakin. Urang kieu bae ge ngaji nuturkeun ahli torekat bakal boga yakin tapi ketika teu akur moal boga yakin. Pingplan menteng ke masyarakatna ge lah ulang-ulang ngaji ka nyana lah. Kunaon nyana mah lebaran rebo pan. Eta mun sakara itu di lembur teh tah. Jung ngaji naga itu ada irek tentu ke masyarakat. Sebab tu boga yakin. Mun ayah hiji jelema guguru zikir guru na rebo misalnya yang bekerja di terbo nyana salah sa mual boga faed putus di torekat mah pan torekat mah lain nungtun ilmu pikih lain nungtun ilmu pikih lain nungtun ilmu alat lain ilmu maani nungtun ilmu yakin. Kudu akur bae jeung guru teh tanyakeun guru urang poe naon guru urang geus yakin sebab nyana mah atuh geus nu ngitung-ngitung-ngitungna leuwih sieunan guru tibatan halayak rame ka Gusti Allah sebab nyana mah anu selalu jeung Gusti Allah ieu mah keur carita ahli tarekat teh kulawan lain ieu mah keur carita ahli tarekat leuwih sieunan nyana ka Gusti Allah sebab nyana mah perhitunganna dibulak dibalik aya muridna nu teu akur oh masalah ngan putus di perjalanan moal boga bae boro-boro jadi wali jadi solihin ge henteu kecuali ganti nyana Muhammad solihin masalah tamat tuh sukos kitu teh geus urang guari mah ulah silih salahkeun kaharepna beusi aya deui ulah jadi masalah ieu mah ibadah berbagai keyakinan sebab ahli falak mah kabeh ge ahli falak ngitung teh dua darjah leuwih hampir tilu darjah nu ngitung falak satu darjah setengah dikaburkeun da mah kajeun kuku bae nu ngaran falak di Sabang sampai Merauke dua darjah setengah leuwih wabehan sulamah kecuali lain sulam buatan Yahudi anu rumusna nu eueuh di otak urang aya di otak Yahudi atuh deuk naon mamake nu kos kitu hiji bae kitab buatan ulama titik geus bae percaya jasa ka ulama geus ya tuturkeun sakitu bae Atuh jadi khotib dong teu danon sudah salat. Kartin teu khotib bakal sogur mituturan. khotibah, tukang khutbah, ulah sholat, geus batur sholat, perbonya na diuk bae ngarokok. Beres, aingan, enggak, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hampura, sebenarnya mah kula mah teu sunu sholat teh nya. Geus jadi khotib doang ye, nya. Oh, masalah. Ngimaman, utulah. Jauh di kitabna ge lebaran dua kali. Ewa pangnangan kan coba. Atuh, ewa lebaran dua kali. Wayu sonu, sholatul id. Meroten, ya ewa. Sekali lebaran, bacakan sekali. Nges ula sok bingung-bingung. Nudititah sekali-sekali baik. Ula sok hajunyian hancengan deui. Kulama puasa rasa, puasa. Kulama lebaranna puasa rasa. Suara tepe salasa geus lamun kula deuk ditaimat neangan deui nur bok mah kitu bae si tegas ieu mah eta si hayang nanonanonanonanan geus ka ambeul ku cili aing ge lah pokona jadi teu konsisten anu rebo bae geus ulah ngomongkeun jore ulah naon komentar keur puasa keneh geus salah-salah kula mah perbo dititah jadi imam teu bisa kula mah rebo geus titik bae kula mah neuk bukana jeung lebaranna perbo titik geus imam mah salah-salah neangan upaya salah-salah nyanana ngeunaheun urangna ngeunaheun jadi boga kayakinan geus ngeunaheun eta nu pingplanta bangsa kiai bayaran teh bangsa kiai 08 tamu teh atuh angkutan kota pasar kemis teu boga kayakinan jadi mingplankeun atuh lamun boga kayakinan mah mang kula mah lebaranna poe Salasa geus deuk khutbahna poe Salasa salatna poe Salasa geus mamang perbo di masjid di ditu teh nu perbo ulah aya naon nya kula-kula nyana-nyana beres kan nyana neangan ieu mah kieu sih perbo engke atuh kula engke ka ditu nya engke kula mah di dieu perbo Salasa engke kula ge ngawatapan wae di ditu emang itu sebar di tana geus kiai nu lain ibadah mah geus kadar itu jasa geus ka nyahoan jasa ku aing sorban tinggal sorban lah pokona eta lah setan innama yuridu syaitanu ayyuqi'a bainakumul adawata wal baghdha di mana ye fil khamri wal maisir. Nomor kahiji, nomor kedua na wa yasuddakum an zikrillahi wa anis shalah. Setan di samping nimbulkeun adawat wal bagdo terhadap halayak rame manusia berbagai lapisan masyarakat timimiti kelas kakap tepikeun ka kelas tri diadu-adukeun supaya timbul demonstrasi-demonstrasi. Nah, ieu deui setan nambahan wa yasuddakum an zikrillah nutupan nahanan ngahalangan setan ka aranjeun ka bete an zikrillahi wa an sholati la zikir ka Allah jeung tina salat jelema nu mabok jelema nu judi dihalangan ku setan moal daekeun zikir ka Gusti Allah moal daekeun salat ka Gusti Allah mana coba pemabok jeung pejudi nu salat moal aya mana pemabok jeung pejudi anu zikir ka Allah moal aya setan jadi berarti atuh setan teh di dieu teh nimbulkeun dua masalah ka mapasidan hiji mapasidi dunyawiyah nomor kedua mapasidi dinia mapasidi dunyawiyah ieu adalah bagdo jeung adawa-adawa jeung bagdo datang ka gerlut jelema kiai jeung kiai teh beres silih omongkeun ustad jeung ustad silih omongkeun akhirna mah pengikut jeung pengikutna ribut ieulah urusan dunia urusan agama na wa yasuddakum an dzikrillahi wa anis shalah dihalangan ku setan tina zikir ka Gusti Allah jeung salat teu daekeun bae pokona mah ahli mabok ahli judi jeung sajabana zikir ka Allah salat ka Gusti Allah lantaran setan jadi kerugianna dua dunia jeung akhirat mabok ieu mah anu sok dicaritakeun teh ieu anu sok dicaritakeun ku para ulama ku para kiai dina berbagai kitab baheula di Bani Israil aya hiji kiai ngaranana Kiai Barsiso anu manehanna teh ibadah geus 220 tahun teh pernah kaluar-luar boga santrina teh puluhan ribu anu geus bisa hiber 60.000 santrinya anu geus bisa kakalayangan di awang-awang 60.000 encan nu sejen mah anu kakarak ngaji Amil Jurumiyah mah beuh tama ambualeyah pabalatak ieu mah nu geus bisa awang-awang 60.000 datang ke malaikat ke malaikat sabiwir hiji langit ka hiji datang ke langit ka tujuh teh nyaritakeun keistimewaan kibar siswa unggal poe amalna teh naik ka luhur diiring-iring ku malaikat datang ka iblis dihandapkeun tangkal caringin ngalamun geus ai runtuh waruntung geus kan bangun sekean deuh ya tetangga sari diteureup aya sekena hiji nya siki seke naon karangaranna caringin ragaji habek cek iblis teh basiso hebat-hebat deui muridna kakalayangan di awang-awang museje buncan murid museje masya Allah puluhan ribu cakset ayang nyawa di mana alamatnya yang tebar si sok teh datangnya nama ke udeng-udeng ngalewihan ti kibar si sok gede na jubah na kibar si sok pake hijinya nama ke dua aju sorban ka dia kibar si sok mangan soku datang ka cangkengnya nama datang ka handap ka dia oh gede jasa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ceki bersiswa di mana? Abdi di tepi. Enak. Ah, yang ngiring ibadah we sareng mama didi. Kami tabi mah ku mama di mana-mana muridna aya. Aju abdi marek di dewe ibadah mun aya pagahkeuneun atuh ku kiai di tamagahan atuh abdi rek magahan. Aya tuh. Dipasingkeun ku nyata budak nu laleutik we pagahannya nya teh ke lamun kadeuleu bagus ke naik-naik ka waduh luar biasa pagahan ngaji eta setan teh aduh bisaan jasa tu magahan ngaji ge kadang-kadang di pendopo magahan ngaji jeung Ki Pudoli kadang-kadang di balai desa magahan ngaji kecamatan ya anu bangsa leueur we gitu magahan ngaji aya nu teu leueur mah teu geus kitu tah terus we nyana magahan ngaji insyaallah waktu di masjidna pernah eta iblis teh tilu peuting teu balik ceuki bar si sotea pohara amat itamu ibadahna ja aing ge aing asana itu balik-balik mah teu kuat. Naju pas menang tilu poe teh diajak dahar. Yuk orang dahar kayu. Henteu abdi mah moal dahar. Pan. Abdi mah lamun keur ibadah cak setan teh geus teu hayang dahar teu hayang naon. Wih. Cek ibadah sosok parah ieu mah. Parah ieu mah. Leuting diajak besi erek sare disadiakeun di ditu di kamar aya di hareup. Atau orang ditukar abdi mah tuh sababaraha bulan teu sare lantaran nikmat jasa ibadah wih cek ibar si soe warah hati aing ge ieu aing aing kudu teu sare mah jeung teu dahar teu kuat ditanya nu bebeneranana ieu kumaha ieu bisa jadi ki abdi mah kuari teh nikmat jasa ibadah teh ninggalkeun dahar jeung nginum jeung ninggalkeun sare caki bar siso kula ge ieu kula ieu waya dahar mah dahar waya sare mah sare mana waya ka pamajikan ge biasa ka pamajikan ko ieu mah kuat amat boga kanikmatan kula ngeunaheun jasa ternyata teu dahar teu nginum teu sare teh ibadah teh ngeunah waduh caki bar siso aing eleh aing eleh ku jelema puara ieu jadi deketan ke ieu bisa ngeunah kieu mimitina kumaha emang mimitina kumaha mimitina mata tadina kula teh maksiat ka Gusti sanggeus maksiat aju tobat jadi asal inget ka maksiat istighfar asal ingat gak masa itu datang kang ngeunaheun ku ari teh mantek cekula teh jelema sahabat nu teu pernah maksiat tatadina ibadah moal ngeunaheun tetep kudu maksiat heula memehna. Eta nasihat eta kos nu bener jasa kadengena ku ceuli urang teh ka arti pangkuun kula ieu manggih nikmat jeung lazat teh baheulana teh ieu teh sok zina baheula teh sok judi sok mabok ku ari tak tobat asal inget kadinya ngebiri gidig asal inget kadinya ngebiri gidig nu mantak geus teu hayang asal inget we kadinya tak tobat kula teu hayang dahar asal inget we kadinya teu hayang sare nu mantak ku ari teu sare teu dahar teh inget we kadinya tah timbul we lazat ngilaheun seakan-akan Allah aya di hareupeun. Widih cak kibar sisong nyelehkeun guru aing mah. Guru aing geus teu pernah kos kieu dongeng. Terus ngobrol deui kulah atuh hayang coba atuh kumaha teh supaya nikmat. Teu masalah acak kana teh. Nu penting mah atuh asal mun daek atuh maksiat bae zina heula atuh kieu. Ih cuki bersesuatu zina maka bayi embung atuh ngabunuh bayi budak bayi tuh budak letik bayi bunuh jadi engke aya inget-ingetan ih embung anu paling ringan mah mabok mabok makan teu ngarugikeun sasaha ngarugikeun batur henteu kan sorangan doang tak asal geus urang mabok engke ge karasa urang walah wahweuh tak engke urang cager urang teh jadi kaduhung tobat ti dinya pikiran ku kibar siso hayang ngeunaheun ibadah jadi kudu dosa heulanya bener oge atuh emang setan teh barang kibar siso asup teh ka imah atuhnya nah asup deh ka jero cut motrek-motrek di jero hate ya tuh lamun teu maksiat teh lamun mana aya ibadah ngeunaheun tetep ya kudu maksiat heula. Di jero hate terus saya gak bisik-bisikin ya tuh lamun teu sanggup zina jeung teu sanggup ngabunuh mah paling ringan ya mabok lah tah aju cek hatena teh ka mana meuli mah itu di dieu tah lurus jalan bengkolan di dinya kan aya warung cewek deh di teu dagang na ge di dinya tuh urang Subang bangunna eta di dinya menor teh di dinya tah eta bae di dinya kena bisikan setan kibar siso langsung lehnya nanti atas maghrib tengguluyur teh ke warung ayah bener langsungnya nemeli minuman bener awewe didinya nungaladenan nage biasa minuman maja nungaladen nage emang awewe tiba lagi datang ke kuari langsung ditenggak wah oi dunia milikku wah kibar siso yo mantap. Nah, kulantarannya natu mabok. Wah, tidak ada raja kecuali saya. Saya ini raja. Koang-koang merencengin. Geus bae keur mabok atuh ngaranana ge. Aya eta pelayanan teh. Nah, ini makanan gua kan raja. Ceknya na udah buka androkmu. Ih kok raja, saya kan raja, ntar gue bayar berapa saja pokoknya, pengen berapa kamu, dibayar nanti, jubahku masih gede, jore amat tung-tung nanti budak, mabok raki tukar jubah-jubah, buka androk, dibuka androk, nah, dalemannya buka, waktu udah kabur tuh bisa, wewedek di sini, begitu beres di zina jol salaki mah ye goblok bari di jelema ngazinahan pamajikan aing ha teu beres ye bae ye terus dicarekan ku salakina begitu dicarekan gelut mubabok jeung salakina aya peso dibunuh ku nyana bret salakina beres kan nya mabok nya zina nya ngabunuh. Cek kibar siso. Aduh. Iblis badidinya bae terus. Tenggak lagi. Cek setan lagi. Belum seberapa. Itu kan baru satu sloki. Tambah lagi. Itu setan ngerahkan masyarakat. Woi, ulah tenang. Di warung. Ayo nu mabok. Perzinahan terjadi, pembunuhan terjadi. Kok masyarakat cicing baik? Setan teh kos gitu provokator. Masya Allah, atuh kadarinya masyarakat pemuda-pemuda itu. Ya bener ya mah, awewe nang aku bener di jalan, bener. Ayo dibunuh salaki kula, lantaran nyanana tadi nang gelut dibunuh. Ayo peso, kapihlan salaki kula. Waktu ditewak di bar situ, blek diadili, lantaran boga itu kesalahan ngazinahan. Jangan bunuh. Dipancung di bar situ. Dipancung kieu baeuh. Nyawa anak dibunuh kibar siso teh keputusanana lantaran membunuh jelema nu gabuluh mesti bunuh deui. Dipancung kieu. Jol setan datang deui. Yai, kumaha ku ari? Duh, gara-gara sia. Aing bisa kos kieu sagana keureungeunah ngeuneh aing megahan ngaji ibadah. Kos kieu ulah ka nyalakeun ceuk setan teh. Tenang bae heulana. Heh, tenang-tenang aing keputusan napan ieu. Dibunuh sagana gara-gara sia, geus aing mah tobat bae ka Gusti Allah. Kan sasarana hayang ngeunaheun ibadah. Atuh jadi boro-boro ngeunaheun sagana teh. Aing dibunuh kieu. Saeutik deui. Asal geus loba tobat, sok tobat terus, tobat terus, tobat terus, tobat terus. Cek nyana teh terus, coba ge, sujud ge ka kula ge sujud. Kumaha sujudna cek nyana pan aing dipancung. Geus teu kudu dipancung, teu kudu ku kumaha sujud mah bisa bae ku mata bae isarah. Sujud bae gerak ge. Bakal ngeunaheun ge ibadah teh lantaran pan kula guru maneh. Geus ayeuna mah sujud bae geus ka guru ku ari mah yeuh. Aing maneh teh saha? Ieu teh kula teh setan. Tapi setan geus jadi wali. Aya setan jadi wali. Geus pokona mah ku ari mah sujud, geus gara sujud gara ge. Sujud. Ieu keun ngarasakeun nyeri cenah awak ieu. Ngene teh asana teu kudu ditembak, teu kudu dibacok ke paeh ieu mah ieu. Sakarat cenah. Heuh geus gara sujud bae ge geungeunaheun ge. Hay geus gara sujud, geus sujud. Kicep bae jeung isarah, kicep jeung isarah nyana bahwa eta teh pangeran disujudan terkhos bae. Na'udzubillah min. Mata ulah sok agul ku ilmu, ulah agung ku pangaruh, ulah agung ku mulia, contoh kibar siso, masya Allah. Nah iya naon ye, naon ye, iya ta. Innama yuridu syaitanu ayyukia bainakumul adawata wal bawdo'a fil khamri wal maisir wa yasuddakum an zikrillahi wa anis sholah. Ngahalangan tina zikir ke Allah jeng tina sholah. Jelema nu mabok basana dan zikir geta mah eueuh di jero hate aya nangan disungut doang. Sanajan nyana salat eueuh di jero hate tamangan saukur zahirna doang. Jelema mabok mah moal beres ka jeung kumaha ge. Wayana sakitu awas hati-hati khomri jeung maisir. Judi jeung mabok. Mabok jeung judi. Deuh nu kuari ambalayah jasa mabok jeung judi. Urang mah urang we keur ngabahas di dieu balik bae ka imah pengkolan Bitung nu mabok. Pengkolan Cikupa nu keur mabok. Di Pasar Kemis nu mabok. Kadena ge lain urang Pasar Kemis, urang lampu. Urang Pasar Kemis mah nganurutan doang. Maju ka belah dina jualan. Ya Allah ya Rabbi, nu judi terus bae geus puguh remi, geus puguh gaple, geus puguh main bola sodok, biliar dan lain sebagainya. Naik deui ka luhur. Wah, judi-judi kelas kakap. Mual eureun emang mabok bakal eureun disuplai ku Amerika ka dieu disuplai ku Amerika ku Yahudi teh titah marabok geus aya kerja sama jeung pemerintahan urang emang kumaha kitu geus moal bisa beres lantaran emang deuk dihancurkeun karakter bagusna deuk dihancurkeun budaya baikna di Indonesia teh deuk dihancurkeun ku Yahudi nu bakal engkena deuk diyahudikeun deuk dikristenkeun ieu teh negara urang teh ngan hese bae lantaran loba nu lillahi taala nyana resepeun jasa Yahudi mah mun aya di bawah naungan yayasan tapi tah model pasantren salap gregeten jasa sebab kekuatan bangsa jeung umat teh timbul ti pasantren nu geus teu bisa disogok-sogok. Anu lebaranna mun rebo bae. Salasa bae. Henteu nya rebo nya salasa. Eta kos kitu, Pak. Aduh, mama kiai lebaran naon? Salah asal, alhamdulillah. Terang kapangiri jeung rebo, kiai rebo. Ih, kumaha sih kiai kos kiai? Di Salasa aya umat, di rebo aya eta, lumayan. Insyaallah, alhamdulillah. Salahna nurutkeun cek manusia, tapi geura pae eta kiai. Geura pae. Nah bakal kumaha engke dihareupeun Allah tanggung jawab dirina ka Gusti Allah. Lamun ibadah, ibadah teu berkeyakinan kos kitu. Tak eta teh salah kos kitu. Yakinkeun ulah karena MUI, ulah karena yayasan, ulah karena bos. Yakin ruyat titik. Yakin hisab imkan ruyat titik. Eta kakarek ibadah. Ketika urang engke disidang ku Gusti Allah, ayo uci, maju. Siap. Lebaran poinan Selasa. Atas dasar apa? Hitungan dina kitab Sulamun Nainin kulang hitung 2.9. Apa bisa dipertanggungjawabkan? Kimansurna hudangkeun atuh Gusti. Nu nyieun kitabna. Ayana na pendek leutik oke udang-udang. Aya naon ye? Iya, tanggung jawab. Coba ngitungna heula beusi salah. Sok. Kutrek-kutrek ja bener cenah ngitungna. Tanggung jawab. Imkanur ru'yat anna hada imkanir ru'yat darjatani paksaro. Ieu meunang sabaraha? 2.9. Bener Gusti. Haja uci dan kawan-kawan surga. Hehehe, deku bahat. Masya Allah. Kiai, lebaran dari apa? Rabu, berdasarkan ruyat. Bener atau ruyatnya? Bener atau tidak bener, kulama ngadengeken di televisi. Itu bapak kulama, guys. Aja percaya, percaya kulama. Lantaran nyana teh kapan diberi mandat ku nagara. Bener, bener, berdasarkan ruyat. Pokoknya mah kulama, rebo, berdasarkan ruyat. Coba panggil nu ruyatna. Tah, bener mana? Iya, ruyatna bener. Waktu ruyat bulan tegadel galangan. Serius ya kumaha serius? Anu sebenarnya mah emang salah sah sebenarnya. Cek ngadengan haju dirbokeun bae lah. Kitu bae pokona mah. Ah, iya salah. Kulama teh nyaho salah cak masyarakat jeung cak kiai. Penting bakalan lantaran kulama hirup di nagara, kemudian nagara ngayakeun badan hisab, badan ru'yat. Nah, kulama ngadayakeun televisi, jacak dina pikir, dejekeun informasi pemerintah, kula nuturkeun pemerintah, sorga. Nama. Tinggal lu iya, neraka jahanam. Iya, iya. Pancana kiai nyaho salah, atuh nyaho jasa. Emang kuma, tanggal 17 Ramadan, aya nuzulul Quran di Yogyakarta di pesantren Adukula, pesantren Aji Mahasiswa Al-Muhsin. Anu ceramahna tokoh daripada NU didinya. Ieu mah keur pada NU ya Muhammadiyah kan? Mun Muhammadiyah usir. Aing pajar Muhammadiyah puguh. Aduh. Geus ubah salah geus aing mah Muhammadiyah Kang Bangsa Kangjeng Nabi Muhammad demina, lain Kang Bangsa organisasi Muhammadiyah. Nah, kumaha teh ceritana? Nyeritakeun urusan nuzulur Quran ujung-ujungnya cek nyana siapa yang ikut NU lebaran hari Rabu dan siapa yang akan ikut Muhammadiyah lebaran hari Selasa eta tanggal 17 Ramadan. Masa sih kos kitu ceramah? Nontak nelpon ka kula kok kiai begini katanya ka haji ini ceramahnya. Ah kiai bangsat eta kos kitu. Ini kan kiai kita, kiai NU. NU-nya bukan NU yang Gus Dur tuh mah. NU-nya yang NU mah dibejakeun lah kuaing lah. Tuh, kan kos kitu tuh. Tanggal 17 Ramadan geus ngomong kos kitu. Siapa yang ikut NU lebaran Rabu dan siapa yang ikut Muhammadiyah lebaran Selasa. Jauh melung ti mana-mana encan ruiat can naon geus nganyatakeun kos kitu. Berarti geus dikondisikeun lebaran menurut pemerintah asdar dasar pengelolaan NU harus hari Rabu. Dek ruiat dek henteu. Hayu. Dek kumaha? Je. Sababaraha poe deui ka lebaran? Malam Minggu aya tamu ti Jakarta sampai jam 12 peuting mul bejakeun ngaranana. Dahar jeung kula dongeng nyana kiai pemerintah akan Rabu. Pemerintah akan Rabu. Kiai tetep Selasa. Cak nyana saya juga Selasa. Pejabat luhur yo, pejabat luhur. Luhur bae pokona pun slot bae pokona mangga. Beneran nih malin lalagaan. Kayak bisa dipanggil jelemangan mau dibejakeun ngaranana. Kok bisa gitu teh? Kieu cenah Kiai Ta Muhammadiyah dan NU. NU tetap memaksakan akan hari Rabu ru'yat atau tidak ru'yat. Salahnya nak. Salah kula, benernya nak. Bener kula. Nyana ngomong di hareupeun kula tas dahar duaan bae. Akan Rabu pemerintah dikelola oleh NU. Kieu diluhurkeun keur teu beres jasa. Urang lebaran poe Salasa, malam mingguna nya ka dieu, Minggu, Senin, Selasa, dua hari deui ka lebaran. Geus dinyatakeun lebaran pemerintah akan hari Rabu, ru'yat atau tidak ru'yat. Deu kumaha sih? Kukula dibukakeun wae mah pada urang na bae mah ulah bebejak ka sasaan ka ditu kieu deui. Ieu mah keur carita pan ieu mah ibadah. Ulah dibawa-bawa ka mana? Gula mangan sakadar nganyatakeun sing yakin sia ibadah tah berdasarkeun kos kitu dongeng-dongengna. Masya Allah, dongeng nu katilu deui. Dongeng nu katilu, pejabat di Kabupaten Tangerang jeung pejabat di Kabupaten Serang. Deket jasa jari jeung bupati nanya ka kula. Eta teh poe naon eta? Ya, Senin. Berarti sapoe deui ka lebaran. Ngomong jeung kula, Senin. Kieu poe naon lebaran Salasa? Berdasarkan hisab. Bapak ge cenah geus Salasa bae, pemerintah mah deuk rebo. Pan pemerintah mah ruyat tapi direbokeun bae. Deuk kumaha? Nde kumaha kurang kumaha coba nu datang ka ceuli aing. Aing teh pan urang NU. Ngan eueuh tulisanana di NU. Kantor teu boga naon teu boga pan aing mah. Tapi aing urang NU lain urang Muhammadiyah. Cirina NU make kunut aing. Jeung usoli. Tah, kerasa ku sia nu lebaran poe Rebo. Kula dibejakeun ka saha ka kiai di dieu aing nyaho jasa. Kiai nu poe grup Rebo teh ye nyaho, nyaho jasa. Di dituna nyaho, di dituna nyaho. Emang nyaho na kieu tu pan urang lembur bebeja ka aing. Aing malah mah anu ngagogoreng aing kiai ge. Sarua bae lah pengaco tama Ki Uci. Di mana? Urang Jati aya. Kiai teh pokona mah pendek jelemana. Ye, yeah, pengaco tama Ki Uci ulah dituturkeun. Ya yeah, ayo gerak ngacoan sia ta ngacoan aing. Deuleukeun tungtungna sia ku aing. Si aing mah leung ngadoakeun deuleukeun tungtungna bae. Ngacoan sia ta ngacoan aing, hah? Awas ya. Ulah sok ngomongkeun aing. Sieun sia ka aing, aing mah malah naon. Kos kitu bae pokona mah. Aya deui nu ngomong, ngoy gorengkeun. Ki Uci jadi kos kitu jasa. Atuh datang ulah sok diharep maksudna kiai deuk poe naon bae salah berdasarkeun naon kitu bae sih ulah sok ngomongkeun di tukang ku gara-gara umatna haju nuturkeun ka dieu nya dan tinggalkeun umat haju ngomongkeun ka aing. Cuman teu tolol jasa kiai belah mana? Belah kulon teh mah aya. Sa kiai na rada jangkung-jangkung teh mah. Geus nyaho bae pokona mah. Tanya di mana? Umatna bebeja ka aing. Atuh mah bener kabeh ge. Imah keur carita supaya yakin kula yakin poe Salasa teh kos kitu ta perjalananna tunggul tanggal 17 geus nyatakeun Rebo NU kumaha sih mantak ti jauh-jauh kene kula nyaritakeun NU ku hari moal beres abu-abu sebab NU ku hari dikaluhan ku SBY NU teh dikaluhan ku SBY we cau au cau au PKB dikaluhan ku SBY PKB nukuari teh dikaluhan mantak kula teu bersuara ge dikaluhan geus teu kudu datang ka aing sia PKB aing nyaho jasa geus dikaluhan we we we ajubana de lobalah nu dikaluhan mantak mun ditanya kiai taun ieu milih partai mana nyieun partai sorangan aing geus dikaluhan kabeh atuh kumaha tuh masyaallah ieu negara urang teh kos kitu. Ieu mah keur carita supaya boga keyakinan. Tah kos kitu tah. Geus ulah carita elmu ku ari mah carita dongeng-dongengna kos kitu dongengna. Aju barang tanggal 2 bulan bau tembu. Wau. Mantak nu poe Rebo mah teu neuleu bulan. Henteu aing mah teu neuleu. Tu da leuntan teu tungkul bae nya mah. Sile. Masya Allah. Aya nu nanya ka kula kiai. Kiai nanya, hampura cenah kula lebaran apa Rebo? Ih ulah hampuran ka kula teh urusan kiai jeung Gusti Allah. Lain. Kula barang tanggal muka 2 leuleu bulan gede jasa teh mah ukuran tanggal 3. Haju kudu kumaha yang ngabenerkeun kula? Baca bae ku kiai heulana, beusi jadi masalah engke jeung kula mah. Nah, talek bae geus leuk kitabna. Lain beusi kula cenah ieu atuh hartuna engke poe lebaran teh Salasa puasa keneh pan haram. Atuh teh mah kumaha kiai bae geus kana itu. Teu dijawab ku kula teu. dari jauh baca bae kitabna, baca bae teh kitabna aya nu kos kitu tah kula doraka meureun doraka-doraka kiai teh mah geus ka ditu. Aya ngomong-ngomong kieu kiai uji tetep wajib qadha cenah lantaran lebaran poe Salasa datang sia ka aing. Datang sia ka aing urang sok ditukangeun anjing menggonggong. Naon karek ka dinuna? Kamilah kabur. Aduh. Geus aya masalah ieu keur nyaritakeun kayakinan. Yakin kula poe Salasa di samping itu informasi Yogyakarta, informasi ti punclot ti luhur malam Minggu poe Senin di dieu endek ngarebokeun ru'yat atau tidak ru'yat. Tak eta teh ulah kos kitu. Mudah-mudahan kahareup negara urang anu kuari keur dikelola ku urang ulah kitu. Ieu teh omongan kula bagian daripada nyentil pemerintah supaya rapih kahareupna. Nu enggeus mah enggeus ulah sok dijadikeun masalah. Kurang dit ulah ditimbul-timbulkeun deui ieu mah keur carita. Ieu sampaikeun ka presiden. Nu kahareupna beusi aya kos kieu rapihkeun mantaku naon. Hijikeun Muhammadiyah jeung NU di atas meja. Sok umat nu dihandap supaya ulah kalabur. Ulah paberencai. Sebab paberencaina umat Amerika seserian, Belanda seserian, kafir seserian, urang teh mung disengserikeun ku kafir. Rapikeun atuh mantak naon pengalaman di zaman Soeharto bagian ru'yat mah jages pinter urang teh. Di zaman Bung Karno sabaraha puluh tahun urang jages pinter urusan ru'yat mah. Kunaon makin kadieu makin bodoh atuh heran, makin canggih makin bodoh. Anu bagus mah di zaman Soeharto ge cokot bae, nu bagus teh di zaman Bung Karno cokot bae, walaupun memang nyana dilengser-lengserkeun nu bagus tamat tetep kurang kudu ditiru. Urusan ru'yatna di zaman Soeharto teu pernah pimplan, di zaman Bung Karno teu pernah pimplan. Mantep jasa begitu magrib lah beres pan ieu mah nundek lebaran Salasa geus beubeulian haju direbokeun ngalamun duit geus beak pake meuli kotok ya. Ieu tolol jasa ieu muih jeung pamareta goblok. Nu ngagoblok-goblok tah nu lebaran rebo. Nu lebaran Salasa mah jatuh ngagoblok-goblok ke pemerintah. Nu lebaran rebo aing beakeun dana ieu goblok jasa. Ayo sia, nu mantap pemerintah ceulina peng digoblok-goblok ku masyarakat. Goblok cenah aing geus takbir datang ka jam 10. Jueureun geus ngariung sagala rupa. Isuk kudu ngariung depan aing nu dihandap bang geus lain urusan bener jeung teu bener nya mah namanya nyaritakeun urusan ngariung. Masya Allah. Hajupan anu lebaran, lebaran mah henteu jamilu karbo, tapi puasa mah henteu tanggung jawab saha coba eta hayu sia. Lantaran mingplankeun pamarentahanna lebaranana mah tetep rebo nyana ngadengungkeunana mah tapi puasa Salasana ge geus henteu puasa. Tungtungna mah lebaran rebo henteu Salasa henteu. Ih, endek kumaha? Ucapan ieu bagian daripada demo pribadi kula. Artina demo ge lain deuk nanaon ieu teh bangsa urang, ieu negara urang, kula boga hak untuk meluruskan jeung merapihkeun ulah dijadikeun permasalahan nu enggeus mah kaharepna perbaiki mantak naon Muhammadiyah jeung NU ulah pagede-gede hulu jeueuh atuh ieu naon kitu ngaranna kopeah nomor 20 eueuh panggedede ge 7 8 10 ieu pagede-gede hulu. Ieu embung ele, ieu embung ele hijikeun urusan ru'yat mah dihandap umat neuleukeun, dihandap umat mempertahankeun. Aya nu percaya ka kiaina, aya nu percaya ka pamarentahna, eueuh nu salah kabeh ge, tapi kan jadi acak-acakan kieu. Nah iyalah setan gara-gara asup ka tubuh NU, asup ka tubuh Muhammadiyah, asup ka tubuh pemerintah. Dijadikan adawata wal bagdo lain ku sebab khumri wal maisir baik tapi terjadilah adawata bagdo adawah wal bagdo setan ye engke mah usir setan teh hijikeun ulah aya jadi kariuhan coba saha di luhurna anu bagian daripada badan ru'yat hijikeun ulah gede hulu kahareupna sakitu bae tamata lain lalagaan ikan masalah teh masalah pertanggungjawaban di hareupeun Allah subhanahu wa ta'ala. Nu sanajan ieu teh geus katempo jasa ku masyarakat. Katempo ieu mah geus permainanana geus teu kudu dicaritakeun-caritakeun ka hareupna bangsa urang, nagara urang, dulur-dulur urang. Ieu teh kabeh nu dilaluhur wayahna coba berpikir. Mentak kula maleman lebaran didatangan ku camat, datang camat ge leundeuk negor kula nyana mah, leundeuk lebaran. Aju ka polsek, kula ngajukeun, Pak. Apa salahnya NU dan Muhammadiyah enggak usah dijadikan badan ru'yat. Cobalah cari yang di luar organisasi. Coba di luar organisasi yang suruh ru'yatnya coba. Yang menghitung dan ru'yat di luar organisasi. Waktu enggak bisa cek camat ya. Oh sarwana berarti siap. Cakap polisi. Cakap polsek waktu enggak bisa cek pemerintah memegang siapa. Oh berarti itu memang enggak bisa. Mendak kudu dihijikin oleh Muhammadiyah. Di bidang iya baik, di bidang lain-lain maka ajar. Sakitu tanya ulah sampaikeun ka ieu ayyuki bainakumul adawata wal baghdha fil khamri wal maisir sakali deui urang ngadoa ka Gusti Allah asana meureun di dieu loba ieu jelema teh leuwih ti 1000 mah mudah-mudahan kiai jeung kiai sararapuk ustad jeung ustad sararapuk santri jeung santri sararapuk masyarakat jeung pemerintah sararapuk jeung pemerintah mudah-mudahan kaharepna bisa ngomean ngabeneran urusan rukyat teh khususna umumna jeung sagala rupana sehingga ulah aya naon-naon urusan peribadahan urang jeung Gusti Allah Subhanahu wa taala jeung urang percaya ka pemerintah ulah model kuari geus teu percaya ka pemerintah teh timbulkeun deui kepercayaan. Timbulkeun deui hudangkeun deui kepercayaan, rapikeun deui jelema-jelema nu tadi diajakan di bidang rukyat. Ulah diit, ulah diajak tahun hareup mah, ulah diajak tahun hareup mah. Neangan jelema-jelema nu anyar deui, anu rapi, anu ulah kabeungkeut ku urusan naon-naon, khusus we nyana urusanana urusan peribadahan. Amin ya robbal. Lamun disimpulkeun kurang kemudian ditungtungan ayat ifal antum muntahun. Di dia teh maka aya istipam istipam mananya banyak geus caritakeun ngajejeleh urusan khomri jeung maisir kuari ari prak aya pertanyaan pahal antum maka anata antum aranjeun kabeh muntahuna arereun neukeureun tamual tina ngalaksanakeun khomri jeung maisir lain kitu ieu teh nyatakeun intahu aran maneh tidak ngalaksanakeun minuman khamer jeung judi tapi make bahasana make bahasa ieu make bahasa istipam berarti bilagahna anu luar biasa ieu teh istipam tapi bimana amr li amri istiptoin nah kadituna aya jadi ieu teh istipam istipam teh atuh pantolabu malam yahsul waqta talab nanyakeun ngaranna tapi di dieu mah ieu amr berarti istipam bimana amr majaz tukos kieu ngaranna teh indah berarti. Tama sarwa jeung kieu anak urang mama awewe bae nu dibawana teh hiji buukna beureum kadua kadang-kadang dengkulna jeung pingpingna kadeuleu hiji waktu bujalna ge kadeuleu insyaallah haju pernah kadeuleu deui ku bapana teh nyana teh di bar ai bapa ai anak bebeja ka kolotna teh ndek dikawin ya Allah sakolotna nyaramna teh kieu kan bahasa kolotna barang anakna ngomong kanu jadi bapa nebah ulah atuh kula teh ieu geus aya maksud kawin geura lamar saha tuh kabogoh kula nu mana teh eta teh nu pernah diajak ka dieu cek bapana ai ngalarang langsung henteu abeh ngeunaheun yeuh kaceulina abeh katarima ceng rumah tangga depan lain sapoe dua poe seminggu sebulan dua bulan salila hirupan ceng rumah tangga teh abah mah atuh ngahayukeun bae sapira abah mah nganteur jeung ngabiayaan insyaallah jaa ceng teh anak abah. Tapi ingat, ceng, lain jang setahun dua tahun, komo sapoe dua poe. Hajupan aceng teh beureun mun kawin kadinya boga turunan. Ai kitu kunaon, bah? Atuh jawab abah maneangan we hiji tamabukna beureum. nomor kaduana tuur nage kadeleuan pingping nage kadeleu pernah ku Aceng dibawa ka dieupan bujal nage kadeleu emang kunaon gitu atuh abah kabita bae tolol sama bapana goblok nih hongko seruan eta mah ya Allah ya juga teh lain kadinya cak anakna lain gitu cak bapana abah mah atuh ja sanajan teu mah santren teh osok ngaji mingguan-mingguan ge aya keur aya di ditu ka Kiai anu aya paminggu atupan ka Cilongok atuh ayahna bae jasan teu loba keneh ceng jajak abah mah tipe-tipe awewe nu buukna beureum antingna ge rada gede aju kadeuleuna menorna ge beda tamah bujalna kadeuleu auratna kadeuleu pernah ku abah teh kadeuleu nya teh di pintu bar pernah malah mata di jati teh di nelayan teh abah liwat ajunya na asup ka jero meureun jeung abah henteu abah mah neuleukeun doang jadi tadi jore-jore kan ku bapana ngan sistem ngajorekeunana model kos kitu tah ieu mah abah mah neuk nanya bae lain nanya eta sia eta neuk diteruskeun bae eta kos kitu cah sarujeung bahasa ieu tah sarujeung bahasa ieu tah indah jasa tah bahasa teh lamun dijabarkeun ku bahasa urang mah tah Quran mah lamun teu ngaji ilmu maani ilmu bayan, ilmu bade, mual bae indah ngahartikeunana. Sarua teh jeung tadi tah. Teh apa neuk diteruskeun bae? Maksud abahna mah pan ulah. Tetapi pan bahasana teu terserah sih teh neuk diteruskeun bae. Tah ieu ge kan kieu. Duh, arak teh cak Gusti Allah. Hiji arak teh innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rijsun. Hiji rijas cak Gusti Allah teh najis. Kadua minamali syaiton cak Gusti Allah nomor katiluna eta teh nimbulkeun adawah jeung bagdo. Nomor kaopatna jeung selanjutna wa sudakum an dzikrillah wa anus shalah. Tak kitu kagorengan-kagorengan teh eta teh tah dina masalah khomri jeung maisir. Lumantak cek Gusti Allah fahal antum muntahun. Apakah maneh tendek eureun apa deuk terus bae? Tasarwa jeung tadi tah. Tuh kan, ai ku ngaji mah kabongkar bae kan ku ngaji mah. Mantak wayahna laki-laki geus ngaji dewe mondok ka dieu tah. Incu bawah apa ka pondok. Ieu nyaritakeun pahal antum muntahun bae eta pan hese jeung padahal mah ulah mabok atuh sia. Ulah judi atuh sia. Jabarang goreng tamah atuh cak Gusti Allah. Ngajauhan ka aing, ngajauhan ka salat, risun najis, amali setan. Bahkan nimbulkeun kana adawah wal bagdo menyadek dilaksanakeun bae ku sia eureun sia tapi make bahasana limit luar biasa fahal antum muntahun masyaallah model tadi bae eta jabuukna beureum tama antingna ge gede tuurna ge kadeuleu bujal lagi kadeuleu kadang-kadang aya di bar kadang-kadang aya di nelayan terserah sia tama deuk diteruskeun apa henteu ngeunaheun kadengena tapi mentog cak anak nato main sarua jeung diulakeun sebenarnya mah je geulabah lah mikir heulabah atuh mikir ratus sia tuh kan jadi mikir ih bener oge nya abah jipan ka ditu Indonesia bakal boga anak mun boga anak atuh pan eta turunanna engke teh saha bapana pan sia saha indungna pan sinden pan goreng kadengena aing boga incu ti sinden oke nyapanya tuh teman pahala antum muntahu nanti sih anda terus-terus tuh Masya Allah Al-Quran teh lebih urang ngaji ilmu bilagah nikmat dan luar biasa tak etak kos gitu bahasa teh ngenahin ngenahin nama horeng larangan jero nama seru aja yang teman tak ditafsiran ku Imam Jalaluddin ku Imam Jalalain cek Imam Jalalain nah iya iya ayin tahu en sia ulah mabok baik ima kuarima bagian daripada ulama eren sia ulah mabok bae jag goreng gorenganan khomri wal maisir teh eren sia judi jag goreng sia maisir teh judi teh eren tina bahasa Gusti Allah fahal antum muntahun dijabarkan melalui ilmu maani jadi majaz lantaran istifam bimana amr geus dijelaskeun entau eren sia mun teu eren kumaha kadieuna bakal aya ancamanana wa atiullaha wa atiur rasul wahdharu fa in tawallaitum fa'lamu annama ala rasulina al-balagul mubin. Masih kene aya katerusanana ieu aya teh, tapi kadeuleuna geus luak lieuk bae. Padahal memeh asup ka majlis geus ngahareupan tukang uduk. Wallahu alam bissawab.